Cepat, nanti Kak Ros lambat. Biar lambat. Ini semua Kak Ros punya pasal. Betul tu. Kak Ros tipu kita. Mana ada anak bulan? Yelah, Kak Ros minta maaf. Ha, puasa nanti Kak Ros janji. Kak Ros bawa korang ke pasar Ramadan. Boleh? Menyenangkan kau hadir di hidupku. Terima kasih untuk semua. Ketulusan hatimu untuk menjaga aku. Engkau sungguh kakakku sayang. Selalu bersamaku. Dan sayangmu selalu bersamaku. Akak belanja. Apa saja ada di akak nak, akak belikan. Janji kak, janji, janji. Janji. Like the sun shining.